Bagaimana nasihat antum terhadap orang tua yang suka atau sering marah sama anaknya? La taghdab. Antum jangan marah, kata Rasul. Kalimat la taghdab dalam riwayat di atas, yang pertama, kamu jangan suka marah. Yang kedua, kamu jangan melakukan tindakan atau jangan kamu melakukan sebab-sebab yang membuat antum terpancing amarahnya. La taghdab. Itu nasihatnya Rasulullah SAW. Efek negatif daripada suka marah adalah hal-hal yang kita harapkan itu tidak tercapai. Tindakan-tindakan kita yang sesungguhnya salah terlanjur terjadi. Penyesalan di belakang. Efek yang paling negatif terkait dengan orang tua yang sering marah adalah gangguan psikologis anak. Ketika orang tuanya suka marah, sering marah kepada anaknya, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anak itu betul-betul terpukul psikisnya. Don, jadi anak yang betul-betul ketakutan. Ini bahaya. Sangat bahaya. Yang kedua, keadaan yang kedua, anaknya tambah bandel. Semakin dimarahi, semakin berani, semakin bandel, tidak mempan. Ini juga sangat fatal akibat. Bukan berarti orang tua tidak boleh marah. Marah pada tempatnya, pada porsinya. Main tangan telepon yang namanya tarbiyah, barakallahu fikum, dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang. Dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang, bukan amarah. Marah itu pada tempatnya, pada porsinya, pada waktu yang tepat untuk tarbiyah juga. Barakallahu. Intinya antum pikirkan masak-masak, antum pikirkan masak-masak dampak negatif dari amarahnya antum. Barakallahu.